بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian رسالة مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع كريا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. Kita masih membahas hadis yang ke-9 menjelaskan tentang shidqul iman, jujurnya keimanan. Di situ penulis حفظه الله membawakan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, menjelaskan bahwasannya tidaklah sempurna keimanan seseorang, tidak dikatakan beriman hingga dia lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada yang selainnya, meskipun itu anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, istrinya sendiri, dan seluruh umat manusia yang ada. Kita telah baca hadisnya dan juga kita telah baca sebagian dari penjelasan penulis hafizahullah menjelaskan secara umum tentang kandungan hadis ini. Sampai pada keterangan penulis hafizahullah, beliau membawakan dalil dari hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 perangai yang apabila seorang hamba menghiasi dirinya dengan 3 perangai ini, apabila hamba menyempurnakan 3 perangai ini, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Dan yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Thayyib. Katanya penulis setelah membawakan riwayat ini, apabila seorang hamba itu telah menyempurnakan 3 perangai ini pada dirinya, telah menyempurnakan dan menegakkan 3 perangai ini pada jiwanya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Dia tidak akan takut celaan orang yang mencela, dan dia tidak akan khawatir ketika berjuang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan celaan orang yang mencela. Thayyib. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya. Qala al-muallif rahimahullah. Qala sahibul qawli sadid. Berkata penulis kitab Al-Qawlus Sadid, yaitu Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, halaman 112. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa'lam anna anwa'al mahabbati thalathatun. Ketahuilah bahwasanya macam-macam mahabbah itu ada 3. Al-awwal, yang pertama, mahabbatullah allati hiya aslul iman wat tauhid. Yang pertama adalah mencintai Allah, dan mencintai Allah ini adalah inti keimanan dan tauhid. Asani, yang kedua, al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. wa hiya mahabbatu anbiya'illah wa rasulihi wa atba'ihim, yaitu mencintai para nabi, para rasul dan pengikut-pengikut mereka yang baik. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mal wal azminah wal amkinah wa ghairiha, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, baik berupa amalan, waktu, tempat, atau semisalnya. Wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillah wa mukammilatun laha. Jenis yang kedua ini mengikuti jenis yang pertama dan melengkapinya. Yakni kalau dia sudah mencintai Allah dengan sepenuh hati, dan kecintaan itu telah mendarah daging dalam hati, jiwa, dan raganya, maka otomatis dia akan mencintai segala hal yang dicintai oleh Allah. Dan dia ketika mencintai orang lain, itu akan diukur dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai para nabi karena Allah mencintai mereka. Mencintai amalan-amalan saleh karena Allah mencintainya. Mencintai tempat-tempat yang baik karena Allah mencintainya. Dan mencintai waktu-waktu yang utama karena Allah mencintainya. Jadi segala hal itu tergantung dengan kecintaan Allah. Ats-tsalits, jenis yang ketiga, mahabbatu ma'allahi, kecintaan bersama dengan Allah, yakni menduakan Allah. Dia cinta kepada Allah dan juga cinta sama yang lain. Dan kecintaan dia kepada yang lain itu sederajat dan setingkat dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya mahabbatul musyrikin li alihatihim wa andadihim min syajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa ghairiha. Kecintaan ini adalah kecintaannya orang-orang musyrik kepada sesembahan dan tandingan-tandingan mereka, baik berupa pohon, batu, manusia, malaikat, atau semisalnya. Wa hiya aslus syirki wa asasuhu. Dan kecintaan inilah yang menjadi pangkal dan pondasi kesyirikan. Ini tiga jenis mahabbah yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dan dinukil oleh penulis hafizahullah dalam bab ini. Jadi kecintaan itu ada tiga secara umum. Jenis yang pertama, mencintai Allah. Jenis yang kedua, mencintai karena Allah. Dan dua-duanya baik, termasuk dari keimanan dan tauhid. Sementara yang ketiga, menduakan Allah. Dia mencintai Allah dan juga mencintai yang lain. Dan kecintaan dia kepada yang lainnya itu sederajat, setingkat dengan kecintaan dia kepada Allah atau bahkan lebih. Ini namanya kesyirikan. Sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Di sini penulis membawakan ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang macam-macam mahabbah dan kecintaan untuk lebih menegaskan kepada kita bahwasanya mencintai Allah, mencintai Rasul itu tidak semata-mata cinta, tetapi mencintai Allah dan Rasulnya bernilai ibadah, bernilai tauhid, bernilai keimanan dan ketaatan. Ketika seorang hamba itu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan menghormati keduanya di atas yang lain. Dia akan mengutamakan Allah dan Rasul di atas yang lainnya. Tapi kalau seandainya kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasul ala kadarnya, maka akan terlahir darinya juga prinsip ala kadarnya. Yakni kalau seandainya dia merasa berbahaya kalau lebih mengutamakan kecintaan dia kepada Allah, maka dia meninggalkannya. Kalau dirasa hal itu membahayakan dan memudaratkan dirinya, atau hartanya, atau kedudukannya, atau posisinya, maka dia akan meninggalkan kecintaan dia kepada Allah. Dan dia lebih memilih yang lainnya, demi menjaga reputasinya, menjaga ketenarannya, menjaga posisi dan kedudukannya. Orang yang seperti ini tidak layak digelari dengan mukmin sejati. Bahkan dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan dalam bab al-mahabbah, kecintaan. Tayyib, ini penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala tentang hadis ini. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah membawakan faedah-faedah yang bisa digali dari hadis di atas. Qala al-muallif hafizahullah ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa digali dari hadis. Yang pertama, al-mu'min haqqal iman huwa alladhi yuqaddimu hubbal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hubbin nas. Seorang mukmin yang benar-benar beriman adalah seseorang yang lebih mengutamakan kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan dia pada manusia yang lain. Jadi kesempurnaan iman seseorang, ketulusan dan kejujuran iman seseorang, di antaranya diukur dengan satu bab ini. Dilihat sejauh mana dia mencintai Allah, sejauh mana dia mencintai Rasul, sedalam apa kecintaan dia kepada Allah, dan sedalam apa kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kecintaan dia kepada Allah dan Rasul tidak semata-mata pada ucapan dan pengakuannya, tetapi juga terwujud pada tindak tanduknya, terwujud pada perilakunya, terwujud pada prinsipnya. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, itu akan terbukti pada ucapannya. Apa yang dia ucapkan disesuaikan dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Juga akan terwujud dan terpancar pada tindakannya. Tindak tanduknya sesuai dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dia akan melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula pada keyakinannya. Dia akan meyakini keyakinan-keyakinan yang sahih. Dia akan meyakini prinsip-prinsip yang benar. Dia akan meyakini keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dan dia akan membuang dan menjaga hatinya dari keyakinan-keyakinan yang batil, prinsip-prinsip yang sesat, yang menyelisihi prinsip Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti inilah yang dikatakan mukmin yang sejati, dikatakan mukmin yang sesungguhnya, dan dia layak untuk mendapatkan manisnya keimanan. Tayyib. Kemudian faedah yang selanjutnya. Khassar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-walad wal-walid fi hadzal hadis li ta'alluqil mar'i bihima akthar min ghairihima minan nas fil mahabbati wa ghairiha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan menyebut anak dan orang tua, dikarenakan kecondongan seseorang dalam bab yang satu ini terhadap keduanya itu lebih besar daripada yang selainnya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankan keduanya dan mengkhususkan untuk menyebut keduanya. Maksudnya, ketika seorang itu mampu untuk mengarahkan kecintaan dia murni kepada Allah dan Rasulnya, dan dia menyampingkan kecintaan dia kepada orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, itu berarti tanda keimanan dia yang jujur, keimanan dia yang tulus, keimanan dia yang ikhlas. Kenapa? Karena dia mampu untuk meninggalkan kecintaan dia kepada orang yang paling dia cintai, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, dan dia lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka menunjukkan keimanan dia yang kuat, menunjukkan keikhlasan dia yang tulus. Karena perkara seperti ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit, tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi ketika orang-orang yang dia cintai menyelisihi dirinya dalam bab prinsip dan kebenaran, tidak mendukung apa yang dia yakini dari kebenaran, tidak memberikan dukungan pada apa yang dia yakini berupa kebenaran. Maka disinilah orang itu diuji akan kejujuran keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dia lebih memilih kecintaan manusia yang dengan itu dia mengorbankan kebenaran, ataukah dia lebih memilih kecintaan kepada Allah dan Rasulnya meskipun harus dibenci oleh seluruh umat manusia yang ada. Kalau dia memilih kecintaan manusia, maka itu adalah tanda kekurangan pada keimanan dia dan tanda kehancuran pada dirinya. Tapi kalau dia memilih kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan mengabaikan kecintaan dia kepada selain keduanya ketika bertentangan, maka itu wujud dari kejujuran dia, wujud dari ketulusan dia, wujud dari keikhlasan dia dalam mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang sabar, kecuali orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang terakhir, fi hadzal hadits tawjihun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ilal iqtida'i bihi awwala wa qabla ghairihi minan nas wa hadha huwa alwajib ala kullil mu'min ala kullil mu'minin. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali sebelum yang lain, dan inilah yang wajib bagi setiap individu hamba-hamba yang beriman. Jadi hadis ini menjelaskan urutan dalam mengambil sikap ketika terjadi kontra, ketika terjadi perselisihan antara Allah Rasul dengan umat manusia yang ada. Urutannya adalah hendaknya dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Itu urutannya. Dan itu yang wajib dilakukan oleh setiap hamba yang beriman. Kalau hamba itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, maka harus lebih mengutamakan kecintaan dia kepada keduanya daripada yang lain. Tidak boleh kemudian dia mengorbankan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dan lebih memilih kecintaan kepada manusia, kecintaan kepada selain keduanya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka dari sini selesai kita membahas tentang hadis yang ke-9 menjelaskan tentang sidqul iman, jujurnya keimanan. Adapun hadis yang selanjutnya, yang ke-10, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ilahuna naktafi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.